melihat diriku ban masih kurang baik. Tak isi ini sampai tapi tanya terlupa isukan kemarian. Terlalu basulik bila melihat duit matanya malilik. Bila berjalan aksinya sangat keras, tapi di rumah orangnya pemalas. Disuruh bermasak masih tak rasa baras, disuruh menyayur masih tak rasa hampa. Ditagur salah, dikuya salah, jadi semua saraba salah. Salah, dipuya salah.